Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, faidatani. Ada dua faedah. Al-ula, al-iman billah ta'ala wa husnu raja'il 'abdi bi rabbih wa matubatih. Dhillun dhalilun ya'wi ilayhi kullu man lafahathu sama'imul hayatil muhriqah. فإنه يجد فيه الراحة والأنس والأمن لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين. Faedah pertama, bahwa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan yang jujur, harapan yang baik dari seorang hamba kepada Rabbnya dan kepada pahalanya merupakan dhillun dhalilun, merupakan naungan yang sejuk. Dhillun dhalilun kalau terjemahkan letter apa? Naungan yang menaungi, begitu. Karena dari kalimat yang sama, dhillun dhalilun. Tapi biasa diterjemahkan dhillun dhalil adalah naungan yang meneduhkan. Ya'wi ilaihi kullu man lafahathu sama'imul hayatil muhriqah. Yang akan ya'wi ilaih, yang akan bernaung di bawahnya setiap orang yang terkena terpaan panasnya kehidupan yang membakar. Lafaha atau lafaha, yalfah wujuh, artinya menerpa. Wal fa'il sama'im, wa huwa jam'u samum, angin yang panas di musim panas di padang pasir. Itu disebut samum, angin samum. Jamannya sama'im. Yang akan berteduh di bawahnya setiap orang yang diterpa angin samum yang panas dari kehidupan yang membakar. Muhriqah, yang membakar. Artinya kehidupan ini panas. Kadang kehilangan saudara, kadang kehilangan adik, kadang kehilangan ibu, kadang kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang dicintainya, itu kehidupan dunia. Karena tidak mungkin dunia terus dalam keadaan mereka hidup, tidak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti kehidupan tadi muhriqah, membuat sedih, menyayat hati, membakar. Tetapi bisa teduh, bisa terasa dingin di hati kalau kita punya iman dan punya harapan pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum faedah yang pertama ini. Fa innahu yajid fihi ar-rahah wal uns wal amn. Karena orang yang beriman pada Allah dan takdirnya dan berharap pada Allah pahalanya, maka innahu yajid fihi ar-rahah, dia akan mendapati pada dirinya rohah, ketentraman. Wal uns, ketenangan. Wal aman, keamanan. Aman, tentram. Nah, limadha? Lima yarjuhu min thawabillah. Karena dia atau karena mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa jazila ataihi, dan sekian banyak pemberian-pemberiannya dari Allah taala, lis-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Yang pertama, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Yang kedua, warahmah. Dan yang ketiga, ulaika humul muhtadun. Fatarakhasa indahul hayah wa tashul alaihil umur. Maka akhirnya indahu, bagi dirinya tarakhas, terasa murah semua kehidupan ini. Maksudnya apa? Tidak merasa kehilangan yang sangat. Wa tashul alaihil umur, akan menjadi mudah semua urusan. Walidza qila, oleh karena itu dikatakan, man arafa Allah hanat alaihi musibatuhu. Oleh karena itu dikatakan dalam maqalah, siapa yang kenal Allah akan terasa ringan seluruh musibahnya. Akan terasa ringan seluruh musibahnya. Kalau masalah terbunuh, masalah terluka, masalah sakit, kalian merasakan, orang kafir pun merasakan. Taib. Tetapi apa kata Allah? Wa tarjuna ma la yarjun. Tetapi kalian berharap apa yang mereka tidak berharap. Itu yang membedakan. Dalam perang muslimin dengan orang kafir, siapa yang terluka? Dua belah pihak. Siapa yang terbunuh? Dua belah pihak. Idan kalau kalian ta'lamun fa innahum la ya'lamun kama ta'lamun. Maka mereka pun merasakan sakit seperti kalian merasakan sakit. Wa tarjuna ma la yarjun. Tapi kalian punya harapan di sisi Allah, mereka tidak punya. Mereka di dunia sayyi'ah, di akhirat sayyi'ah. Tetapi kaum muslimin di dunia mendapatkan sedikit musibah. Tidak banyak. Sedikit. Dibandingkan dengan kebaikan yang sangat banyak. Maka musibah itu sedikit. Itu pun ternyata Allah simpan pahalanya yaumul qiyamah dengan berlipat kali. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, sedangkan Nabi sallallahu berkata, ajaban li amril mu'min. Amruhu kulluhu ajab. Urusannya seluruhnya menakjubkan. In asabathu sarra fasyakar. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan, dia syukur. Kana khairan lahu, maka syukurnya baik buat dia. Wa in asabathu dharra fasabar. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan, sabar. Kana khairan lahu, sabarnya baik juga buat dia. Syukur baik buat dia, sabar baik buat dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang demikian kecuali bagi orang mukmin. Ini menakjubkannya seorang yang mukmin. Ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair. Semuanya baik. Ditimpa kebaikan syukur dan syukurnya baik buat dia. Ditimpa kejelekan sabar dan sabarnya baik lagi buat dia. Masya Allah. Dengan sabar dan syukur, seorang hamba yang mukmin akan melewati kehidupan dunia dan terbang dengan kedua sayapnya menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sabar dan syukur itu seperti dua sayap yang tidak mungkin akan bisa terbang dengan satu sayap. Syukur tanpa sabar tidak bisa. Sabar tanpa syukur juga tidak bisa. Harus sabar dan syukur seperti kedua sayap seorang hamba untuk terbang menuju jannah Allah, surga Allah dan keridhaannya. Walamma faqad an-nas hadha adh-dhil al-warith min al-iman bi rabbihim muraja' li husni jazaa'ihi wal amal fi karim mathubatihi sirna fi hadha adh-zaman nara wal 'iyadu billah kathratu hawadith al-intihar. Dan ketika hilangnya, walamma faqad an-nas hadha dhil, ketika manusia kehilangan naungan ini. Naungan yang mana? Hah? Iya, yang tadi sudah digambarkan dhillun dhalilun. Naungan yang mengayomi, naungan yang menyejukkan. Apa itu? Al-iman. Ketika al-dhillul warif min al-iman, ketika naungan yang menaungi tadi dari iman kepada Rabb mereka telah hilang, waraja lihusni jazaihi, harapan terhadap pahala Allah juga hilang. Sirna, akhirnya kita sekarang ini menjadi fi hadzal zaman nara. Akhirnya kita hari ini di zaman kita ini melihat. Wal iyadhu billah. Kita berlindung pada Allah taala. Kasratu hawaditsil intihar. Terjadinya sekian banyak kejadian-kejadian bunuh diri, al-intihar. Mimman lam yadkhulil iman fi qulubihim. Karena tidak masuknya iman di dalam hati mereka. Fayaqtuluna anfusahum. Akhirnya mereka membunuh diri-diri mereka sendiri. Wa yu'ajjiluna bi arwahihim ila an-nar. Yang maknanya mereka bersegera dengan ruh-ruh mereka ingin cepat masuk neraka. Karena bunuh diri terancam dengan ancaman neraka. Li'annahum lam yastaruhu hadha adh-dhill alladhi yajiduhu al-mu'min bi rabbih al-wasiq bi wa'dihi. Karena mereka atau lam yastaruhu mencari raha. Istarwaha yastaruhu. Alatnya apa? Mirwahah. Ini mirwahah. Tidak mencari rohah dengan dhil tadi, dengan naungan tadi. Alladhi yajhul mu'min, yang didapati oleh seorang mu'min, bi rabbih, dengan Rabbnya. Al-wasiq bi wa'dih, yang kemudian dia percaya dengan janji-janjinya. Karena tidak memiliki kepercayaan terhadap janji-janji Allah, karena tidak bernaung di bawah naungan iman, akhirnya bunuh diri. Bal inda adfatil asbabi ya'iduna a'marahum. Bahkan di musibah yang paling ringan, atau di sebab-sebab yang paling ringan saja, ya'iduna a'marahum, mereka mengubur umur-umur mereka. Mengubur umur-umur mereka. Ini bahasa beliau kali ini sastra, masya Allah. Bahasanya bahasa sastra, indah. Inda atfah al-asbab. Jadi tafih, tafih itu kecil, remeh. Bahkan dari sebab-sebab yang paling remeh, mereka sudah kubur hidup mereka dengan bunuh diri. Wala yadruna bina bi annahum yata'ajjaluna al-muzri yantaqiluna ila 'adabin ashad mimma hum fihi. Saya ulangi. Wala yadrun, mereka tidak paham bi annahum bi ta'ajjulihimul muzri yantaqiluna ila 'adabin ashad. Mereka tidak sadar bahwa mereka dengan keterburu-buruan mereka yang jelek, dari kata wizir, yantaqiluna ila adabin asyad, mereka berarti berpindah dari adabin asyad, dari adab kepada adab yang asyad. Musibah seberapa paling besarnya di dunia kalau dibandingkan dengan azab, kalau dibandingkan dengan azab, mana yang lebih dahsyat? Di dunia ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada tersayat hati, ada kecewa, ada apa lagi? Perasaan-perasaan yang menyakitkan hati. Ujung-ujungnya, maut. Khalas. Tetapi kalau azab, na'udzubillah azab an-nar, mengerikan sekali. Bisa kekal, abadi. Enggak ada bandingnya dengan semua apa yang ada di dunia ini dari kelelahan dan kesusahan. Orang yang paling susah di dunia, paling sakit, paling sedih, paling ketika di akhirat ditanya, apakah engkau pernah merasakan satu yang sakit? Tidak sama sekali. Enggak merasakan apapun dari rasa sakit. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena melihat azab yang lebih dahsyat. Kembali kepada kitab. Berarti dari asbab yang tafihah, sebab-sebab yang remeh, dia bunuh diri. Padahal dengan bunuh diri, dia dari sebab yang remeh tadi berpindah kepada azab yang besar. Bukankah ini adalah kebodohan? Hadza minal jahli. Tantaqiluna ila azabin ashaddin mimma hum fi. Yang lebih dahsyat dari apa yang mereka alami di dunia. Seberapa sih musibahnya sampai harus bunuh diri, apalagi cuma putus cinta? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cinta yang ada di kalangan manusia ini, apalagi dari kalangan anak-anak muda, itu bukan cinta. Itu adalah isyq, isyqus suwar. Isyq suwar adalah tertipu dengan gambar-gambar, bentuknya, wajahnya, hidungnya, rambutnya, dengan itu. Itu isqus suwar namanya. Dan itu barakallahu fikum lebih bodoh lagi. Mengapa lebih bodoh lagi? Karena kalau isqus suwar, as-suwar kathira. Apa yang kau lihat di sana ada di sini, apa yang kau lihat di sini ada di sana, kenapa harus bunuh diri? Ini barakallahu fikum kebodohan yang lebih dahsyat lagi. Kalau benar-benar cinta saja, itu sudah bodoh. Mengapa? Kalau dia cinta, dia doakan. Kenapa? Kalau benar-benar cinta sama ibunya, cinta sama orang tuanya, doakan semoga Allah Taala memberikan ampunan padanya. Allah maghfirlaha warhamha wa'afi'a wa'fu'anha wa'zik madkhalaha wa'ksilha bilma'i wa salji wal barak. Doakan setiap hari, setiap ingat kembali orang tua, doakan lagi. Tayyib, itu namanya cinta. Tapi kalau kemudian kau bunuh diri, berarti engkau bodoh. Mengapa? Berarti engkau tidak memberikan yang terbaik untuk orang yang kau cintai. Tidak memberikan doa, tidak memberikan kebaikan, tidak beramal soleh. Kalau engkau beramal soleh sesuai dengan nasihat orang tuamu dapat pahala. Oleh saya kata alik, itu sudah bodoh. Apalagi yang urusan cinta monyet, yang kelasnya kelas monyet memang. Tidak ngerti apapun kecuali iskuswar. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Maka dikatakan di sini, kalau sampai bunuh diri berarti dia berpindah dari kesusahan yang ada di dunia kepada azab yang lebih dahsyat. Wa anahum kal mustanjid minar rambai bin nar. Ayib, ini juga sastra lagi. Masya Allah. Maka mereka seperti al-mustanjid minar rambai bin nar. Orang yang berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Rombo adalah padang pasir yang panas atau padang kerikil yang sangat panas. Tidak sanggup, jangankan engkau berada di atasnya atau berjalan di atasnya. Pantulan cahayanya saja tidak kuat menerpa wajah. Ini panas sekali. Dia tidak mau lihat. Sana padang pasir, ini padang pasir. Ah, saya bikin lingkaran, saya bikin api sebagai tamengnya. Bagaimana? Orang pintar atau orang bodoh? Supaya saya tidak lihat lagi padang pasir, tidak terkena panasnya rombok, saya bikin parit sekitarnya, saya nyalakan api, terus saya tidak lihat padang pasir lagi, hanya lihat api saja. Ya, gila. Ya gila. Ya api lebih panas. Allah yahdik. Tapi ini pepatah. Artinya, kalau seorang mendapati beratnya kehidupan dunia kemudian bunuh diri, berarti berpindah kepada adab yang lebih dahsyat. Berarti engkau seperti mereka yang berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Barakallahu fikum. Falaysa ladaihim qalbul mu'minir radhi alladhi tuhawin 'indahu al-masa'ib bijanib ma 'indallahi min al-jazail karim. Berarti tidak ada pada mereka hati orang yang beriman yang ridha, yang akan membuat ringan. Tuhawin membuat ringan di sisinya semua musibah-musibah. Bijanib ma'indallahi minal jazail karim. Di samping apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang besar. Mengapa terasa ringan? Karena dia merasa bahwa ini adalah jalan menuju Allah. Yaitu apa yang diridhoi oleh Allah adalah sabar, maka dia sabar karena dia ingin mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan dalam pepatah? Hah? Ni'mas sayr ala bi'sal 'ayr. Apa itu artinya? Ni'mas sayr perjalanan yang menyenangkan, tapi di kendaraan yang paling menyedihkan. Menyusahkan. Susah dia mogok lagi, berhenti lagi, susah. Tapi dia senang. Kenapa? Sebabnya. Yang ditujunya adalah apa yang dia sukai. Dia sedang berjalan menuju apa yang dia sukai. Maka perjalanannya, capeknya, lelahnya, enggak dipikirkan. Pokoknya saya harus sampai ke tempat yang saya sukai. Ini nikmat sayr ala bi'sal 'ayr. Sebaik-baik perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Itu pepatah barakallahu fikum bermakna kalau yang akan dituju itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, maka perjalanan pun akan terasa senang. Walaupun kerasa, nyatanya susah, berat, tapi tidak terasa, akan terasa nikmat. Demikian pula barakallahu fikum mereka yang berjalan menuju Allah, menuju keridhaan Allah, menuju jannahnya, maka beratnya hidup dunia bagi dia tidak ada apa-apanya. Tuhawin alaihi masaibad dunia.